إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار قوم مسلمين sidang jamaah salat gerhana rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar" wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Maka kalian wahai manusia, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, namun bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut, apabila kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq kulli syai. Allah Subhanahu wa taala adalah rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Termasuk di antaranya adalah matahari dan bulan. Itu merupakan di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim proses waktu dalam menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lubub." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan sedikit pun letih ataupun lelah dalam menciptakan langit-langit dan bumi tersebut. Maka di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah matahari dan bulan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala pun mengatur bulan ini berjalan dengan perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada parasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Adapun matahari, dia berjalan sesuai dengan porosnya, yang itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Di antara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat pada salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yaitu matahari ataupun bulan. Allah Subhanahu wa taala di suatu saat terkadang menetapkan padanya mengalami gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sebagaimana yang hari ini masih pada detik ini kita menyaksikan kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut sedang terjadi. Namun dari kalangan manusia, ketika mereka menyikapi terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini, di antara manusia ada yang menyikapinya dengan cara berkeyakinan bahwasannya gerhana matahari ataupun gerhana bulan hanya sekedar fenomena alam, hanya sekedar kejadian begitu saja, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menentukan kejadian tersebut. Yaitu mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang ateis, yang mereka tidak meyakini adanya pencipta alam semesta ini. Sehingga ketika mereka melihat, menyaksikan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka mereka berkeyakinan itu hanyalah kejadian alam atau fenomena alam begitu saja. Lalu kemudian mereka mengisi pun waktu-waktu kejadian tersebut dengan cara mengabadikan dengan foto-foto mereka ataupun dengan media-media yang lainnya, yang na'udzubillahi min dzalik. Ternyata apa yang ditempuh oleh orang-orang kafir tersebut tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang mengikuti jalan-jalan mereka. Dari kalangan manusia pula ada yang menyikapi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Terkhusus dari kalangan kaum muslimin, dia faham, dia mengerti, dan dia mengakui bahwasanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun disayangkan mereka terlena dengan kesenangan dunia. Mereka terlena dengan apa yang menjadi kebiasaan kesenangan-kesenangan orang-orang kafir, yang semestinya mereka mengisi waktu-waktu pada saat gerhana tersebut dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Namun ternyata karena dikalahkan oleh kesenangan hawa nafsu mereka dan kesenangan dunia mereka, maka mereka pun mengikuti jejaknya orang-orang kafir dengan cara mengisi waktu-waktu tersebut dengan mengabadikan. Mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari gerhana tersebut. Tidak sedikit di antara mereka pun ada yang mengabadikan dengan foto-foto mereka ataupun media-media yang lainnya. Adapun kaum muslimin, adapun kaum mukminin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia beriman bahwasannya segala sesuatu yang mengatur di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka faham bahwasannya gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengerti bahwasannya di balik itu ada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di balik itu ada yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Ada tujuan yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Yukhawwifu Allah bihima 'ibadah." Sesungguhnya matahari dan sesungguhnya bulan merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa innahuma la yankazifan li mauti ahadin wala li hayatih. Dan keduanya dari matahari ataupun bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena meninggalnya seseorang, dan tidaklah matahari dan bulan pun mengalami gerhana disebabkan karena lahirnya seseorang. Namun yukhawwifullahu bihima 'ibadah. Namun tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya gerhana matahari dan menetapkan adanya gerhana bulan, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut, memberikan rasa cemas bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah amat mudah menghilangkan cahaya matahari yang ukurannya besar, yang memiliki panas yang sangat. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menghilangkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menutup cahayanya. terlebih lagi untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan bumi ini yang ukurannya kecil dan kekuatannya lemah. Sungguh amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya. Sehingga orang yang berakal, orang yang berpikir akan memikirkan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menutupi cahaya matahari dari bumi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi untuk membinasakan manusia, untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan bumi di saat ini pula. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan, "Fafsa'u ila dzikrillah." Apabila kalian menyaksikan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bergegaslah kalian, maka bercepat-cepatlah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wastighfari, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan hamba-hambanya, ingin mengingatkan hamba-hambanya terkait dengan kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Sehingga tatkala seseorang yang beriman kepada Allah melihat adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka bergegaslah untuk kemudian berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yang kasifa ma bikum, sampai proses gerhana bulan tersebut pun akhirnya selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gerhana matahari di hari ini merupakan gerhana yang sungguh momennya luar biasa. Bukan hanya sekedar gerhana matahari seperti hari-hari yang lainnya. Mengingat hari ini merupakan hari-hari di akhir kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Para ulama mereka mengatakan, ahlul istiqamah fi nihayati Ramadan asyaddu ijtihadan min bidayatih. Orang-orang yang istiqamah pada akhir-akhir di bulan Ramadan, mereka lebih giat, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dibandingkan di awal-awal bulan Ramadan. Berpisahnya kita dengan bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Lata'iful Ma'arif, "Kaifa la yajri lil mu'min an firaq Ramadan dumu' wa huwa la yadri ma fi 'umrihi ilaihi ruju'." Bagaimana mungkin seorang yang beriman pada saat dia berpisah dengan bulan Ramadan lalu kemudian dia tidak bersedih dan tidak menangis, dalam keadaan seorang yang beriman itu mengerti dan memahami bahwasannya dia belum tentu masih memiliki umur yang tersisa untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Sehingga orang yang beriman lebih gigas, lebih semangat, dan lebih bersungguh-sungguh ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Pahala di bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat kita kejar. Ampunan yang ada di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kita harap-harapkan agar kemudian kita berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan maghfurin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wailun liman atahu Ramadan fansalafa minhu wa la yughfaru lah." Celaka bagi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pun berlalu dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini perbanyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di hari ini pun, di hari-hari akhir bulan Ramadan ini, Allah lebih menegaskan lagi kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristighfar, untuk sesungguh-sungguh dalam bertaubat dan beramal soleh, dengan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari di hari ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, agar kemudian kita sadar dan agar kemudian kita merenungi, ternyata tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, dan tidak lain dan tidak bukan tentunya dengan harapan yang besar dan doa yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا ولنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا بظلوم كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.